Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbala, Allahumma arzuqna fahman, Allahumma arzuqna ilman nafi'an, Allahumma arzuqna qalban saliman, qalban nuran, Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana binuril hidayah, binuril Islam, binurillahi abadan abada insyaallah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami, bukakanlah serat-serat hati kami, pori-pori hati kami, angkat semua kotoran hati-hati kami, ya Allah. Angkat tabir hijab antara hamba dan dirimu, ya Allah. Sehingga kami bisa mengenalmu malam ini, sehingga kami bisa bermunajat malam ini, sehingga malam ini ada kepercayaan di hati kami, ada kesadaran di hati kami, diizinkan majelis ini tempat di mana engkau menurunkan hidayah, tempat di mana engkau menurunkan ilmu, tempat di mana engkau menurunkan dan memperkenalkan dirimu insyaallah. Izinkan hati ini makrifat kepadamu, kenal kepadamu. Insyaallah lembutkan hati yang keras, buka hati yang tertutup, mudahkan yang sedang kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Nabi salam alayka, ya Rasul salam alayka, ya Habib salam alayka. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan sahabat sekalian, alhamdulillah insyaallah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan di tempat yang semoga Allah mencintainya, Audi Inspira Graha Tubagus Ismail insyaallah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap, bersyukur. Kita awali dengan syukur, kita berharap semoga Allah tambahkan nikmat dengan syukur. Nikmat apa? Nikmat iman tentunya. Bagaimana itu bisa diraih? Dengan nikmat dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nikmat bangun subuh, salat subuh di masjid, nikmat merintih di tengah malam dan nikmat bersama Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kita bersyukur di sini diberi modal, mulai dari modal tempat, modal transportasi, sampai modal teknologi, sehingga bukan hanya rekan-rekan saja yang sedang mendengarkan di tempat ini, tapi insya Allah saudara-saudara kita di seluruh belahan bumi. Ini biar ukhuwahnya terasa ya, didoakan saudara-saudara kita yang mendownload rekaman ini, tapi tentu nggak pengumuman ya kan, kalau ngedownload nggak perlu pengumuman, ngedownload diam-diam malu ketahuan temannya, jadi dengerin pakai earphone, dengerin di kamar sembunyi-sembunyi, tapi demi Allah mereka mendengarkan. Tapi karena sekarang masih takut dicap soleh sama teman-temannya, takut dikata-katain sama teman-temannya, jadi sekarang sedang mendengarkan sembunyi-sembunyi. Kita doakan yang sudah bersusah-susah mendownload, apalagi dengan koneksi yang tidak baik gitu ya, 5 megabyte, 1 megabyte, 2 megabyte putus, ngulang lagi 1 megabyte, 2 megabyte putus, terus-terusan kayak gitu. Ini gawat. benar-benar kita harus mendoakan saudara-saudara kita tersebut. Kita juga bersyukur hari ini bisa berkumpul. Alhamdulillah sekarang Darussyabab sudah ada mulai peningkatan. Kita sudah punya SMS broadcast ya, nanti diumumkan di akhir. Jadi mungkin ada yang sebagian hadir di sini karena SMS broadcast insyaallah. Baik teman-teman semua, insyaallah hari ini Majelis Ta'lim Darussyabab sudah berumur 22 pertemuan. Itu salah ya, bukan 20 di teks draft. Jadi kita ini pertemuan sudah 22 kali pertemuan. Tahun 1, 6 Jumadil Tsani 1431 Hijriah, atau bertepatan dengan 19 Mei 2010. Tema kita pada hari ini seperti yang Ana SMS-kan di SMS broadcast Darussyabab adalah Ya Allah, Ya Muhaimin, Ya Hafidh. Ya Allah, Ya Muhaimin yang maha memelihara, Ya Hafidh yang maha menjaga. Jadi kenapa yang menghafal Quran itu namanya bukan zikr Quran kan, bukan ingat Quran, tapi namanya Hifdzul Quran, Hafidh. Mereka menjaga hafalan, menjaga Al-Quran dengan cara apa? Dengan cara menghafal. Jadi akar kata hafidh itu menjaga. InsyaAllah. Ini di surah Al-Baqarah ayat 255 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Dalam mengurus makhluknya itu tidak mengantuk, tidak tidur. Di sini bahasanya la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Enggak ngantuk, enggak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi, karena Dia yang punya, Dia yang ngurus. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Jadi di pembukaan ini kita harus mulai dari konsep keimanan yang sama. Karena ini akidah bahwa apa? Seluruh alam semesta itu sistemnya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma bumi. Andai kata ada galaksi, demi Allah diurus. Andai kata ketemu planet baru, demi Allah diurus. Andai kata Pandora itu betul, di Avatar, itu film Avatar, itu juga diurus sama Allah, Pandora itu. Pokoknya seluruh alam semesta ini, fungsi alam semesta itu kita harus yakini diurus lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam alam semesta itu ada kita, dan kita itu bagian dari alam semesta. Ini harus disadari. Diri kita itu bagian dari alam semesta. Part of universe, bagian dari alam semesta. Maka dari itu kita ini juga diurus. Kenapa sih kak ngomongnya kok masalah Allah maha mengurus, Allah maha menjaga? Apa manfaatnya buat kita dalam hidup, baik sebagai mahasiswa, baik sebagai pengusaha? Karena apa? Karena bloonnya banyak yang ngerasa kita tuh ngurus urusan kita sendiri. Itu yang bikin susah. Coba nih, masalah nih, mau nikah, uang gak ada, ngasih makannya gimana, nanti anak gimana. Ini udah akidah yang ancur-ancuran nih. Emang siapa yang ngurus? Allah yang ngurus. Ente mah cuma action sedikit doang, jadi tempat jalan, tempat rezeki istri lewat, tempat rezeki anak-anak lewat. Jadi banyak yang gregetan, bukan gregetan, banyak yang grogi di kehidupan itu karena dia ngerasa dia yang ngurus kehidupannya sendiri. Akidah itu bikin repot, sorry, bukan akidah, keyakinan tersebut bikin repot Anda gitu. Pada saat ada seorang makhluk merasakan bahwa dia mengurus dirinya sendiri, pusing. Perdagangan bebas, kurs dolar Sri Mulyani mau keluar ke Washington, ya kan? Bursa saham, masa depan. Dia ngerasa dia yang cari makan, dia yang ngurus, dia yang ini. Jadi bakal frustasi orang-orang yang punya keyakinan Allah yang orang-orang yang punya keyakinan dia sendiri yang ngurus permasalahannya. Karena apa? Terlalu banyak permasalahan nanti di kehidupan yang jauh di atas kemampuan kita. Kenapa orang banyak bunuh diri? Karena putus asa, masalah gak selesai. Antara masalah sama kemampuannya timpang. Jadi apa? Loncat aja dari swalayan lantai 15. Loncat dari apartemen. Yang repotnya begitu sampai di bawah cuma patah-patah. Aduh gitu. Bukan ajalnya gimana? Jadi berbeda pada saat nanti orang itu yakin bahwa Allah yang ngurus, akan berbeda efeknya. Nanti kita akan bahas. Kalau nanti dibahas sekarang, habis materinya. Wassalamualaikum sekarang, gak seru ya. Jadi kita bahas. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, yang ke bab kedua, kita masuk dalam proses tafakur, tadabur, dan muhasabah atas kepengurusan Allah atas alam semesta ini. Jadi bab satu tadi pendahuluan, kenapa kita mesti bahas Allah Maha Mengurus. Bab dua ini kita akan membahas tentang tafakurnya, tadaburnya, dan muhasabah. Kita menghitung-hitung. Yang pertama, di surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ini surah ke-51. Jadi mohon maaf bagi yang mendengarkan MP3, alangkah baiknya jika ada mushaf Quran diambil dulu, karena pertemuan malam ini insyaallah akan banyak kita membahas, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan menafsirkan. Kalau menafsirkan itu perlu spesifikasi ustaz tertentu. Kalau yang di depan ini karena pengen berbagi tapi ilmu enggak cukup, cuma tadabur saja, mentadaburi ayat-ayat Allah. Di surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 20 dan 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi wa fil ardi ayat, al ayat tanda itu diterjemahkan bisa tanda-tanda kekuasaan Allah, bisa ayat-ayat Allah, bisa kebesaran-kebesaran Allah. Nah, bukan cuma di bumi, di diri kita juga ada kebesaran itu, tentang kepengurusan itu. Baik, mari kita bahas. Banyak yang pusing sama utangnya. Nah, ini biar nyinggung semua orang nih. Banyak yang pusing sama rezekinya. Besok makan apa? Gitu kan mikirnya kan. Wah, kacau nih, besok bingung gua makan apa. Habis lulus kerja di mana? Wah, kacau nih. Wah gawat nih, si dia tuh mentang-mentang ikut taklim entrepreneur ngajakin gue jadi pengusaha, bisnis apa nih? Wah gak kebayang, wah gelap, ngomong aja gitu. Padahal coba begini. Ada gak di sini yang waktu lahir itu ngurus gerak lambungnya, ada gak? Ayo lambung, keluarin HCL-nya. Asam kloridanya kebanyakan, kurangin. Asam amin. Ini kurang, ada gitu. Ayo usus gerak dipompa. Loh, kok kamu enggak gerak? Ayo dong usus gerak, ada gitu yang ngurus usus. Jantung, jantung kok malas berdetak nih? Ayo dong berdetak gitu, ada? Enggak ada. Jantung, lambung itu dari lahir berdetak dan beres sampai sekarang. Tubuh kita ini 100 triliun sel. Kalau dirupiahin bingung itu, bawanya gimana? 100 triliun. Tubuh kita ini 100 triliun sel. Yang tiap sel itu punya power. Ada mitokondria, ada dinding sel, ada sel mati, sel tergantikan. Ada gitu enteng ngurus. Aduh, sel kulit mati. Ayo tumbuh, ganti yang baru gitu. Mikirin 100 triliun, ada enggak? Allah itu mengurus. Nah, ini masuknya. Allah itu mengurus diri kita itu lebih kompleks daripada masalah kita. Hal yang lebih kompleks daripada masalah kita itu diurus dan beres. Halo. Apalagi cuma sekedar ini gimana nih mau buka laundry tempatnya. Apalagi cuma tempat laundry yang jelas jalannya. Sekarang saya tanya, ente mau bisnis buka laundry, apa kira-kira langkahnya? Ente jelaskan. Oh, tahu Kak, sewa tempatnya. Sewa mesin laundrynya, cari karyawannya. Masalah di mana? Uangnya kah? Gak ada gitu kan? Itu lumayan jelas kelihatan. Coba saya tanya, gimana coba mengeluarkan peti alin di mulut? Gimana mengeluarkan air liur di mulut? Lewat mana tuh? Selangnya di mana di mulut ente? Coba pikirin caranya. Enggak tahu ente. Dan yang enggak tahu itu beres, benar enggak? Numbuhin rambut gimana caranya? Enggak tahu, Kang, begini aja udah dari sana. Suara bisa didengar gimana? Enggak tahu, Kang, bergetar aja. Apalagi yang ente sudah tahu caranya. Kok ragu gitu? Kok masih ngomong enggak mungkin? Kok masih ngomong gelap? Kok masih ngomong enggak bisa lah. Saya enggak ada bakri-bakrinya nih namanya. Berarti enggak bisa jadi pengusaha. Enggak ada saputra-saputranya. Enggak urusan. Enggak ada saputranya terus enggak boleh punya bisnis. Enggak ada. Lihat. Di dalam tubuh kita terdapat tanda-tanda. Susah dibicara. Itu bagi apa? Bagi yang memperhatikan. Jadi sebetulnya kalau orang pinter itu harusnya lebih remuk gitu hatinya itu. Ngelihat tanda-tanda. Kalau ada orang pinter sampai ngomong, semua bisa saya selesaikan. Semua dalam kontrol saya. Gak ada. Mau buat jembatan seperti apa? Saya bisa. Kalau orang yang pinter ngelihat ke dalam diri aja. Bernafas. Ada gak yang ngatur disini? Sekian mol lah kelebihan. Kebutuhan nutrisi. Kalsium, nitrogen. Enggak pikir ente, sate ini berapa nih lemaknya? Karbohidratnya berapa kalori? Enggak. Begitu nyantap beres aja, yang kelebihan dibuang. Bro, ada kelebihan disimpan jadi lemak gendut dan enggak bahaya selama gendut badminton, ya. Enggak bahaya. Gendut badminton keringatan aman. Membela diri ini. Ya. Oke, itu. Ada tanda-tanda kepengurusan Allah di dalam diri kita. Dan berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Asyura 42 ayat 19. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada yang dikehendakinya dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Guru saya itu setiap ngebahas al-latif selalu ngebahas rezeki. Saya bingung. Apa? Setiap ngebahas al-latif selalu ngebahas rezeki. Guru saya, Allah itu maha lembut. Coba waktu kita makan nasi, saya bingung ini apa hubungannya al-latif dengan ngasih rezeki. Dan guru saya gak pernah ngasih itu ayatnya. Tapi kan kok ketemu? Iya, ini search di Google ini, makanya ketemu ayatnya. Al-latif memberi rezeki, itu satu paket ayatnya. Nanti bisa dicari tafsirnya supaya lebih jelas. Jadi gini, al-latif itu, al-latif itu lembut. Kalau kasar itu terasa. Terasa. Terasa. Kalau lembut itu gak kerasa. Gak kerasa apanya? Gak kerasa Allah ngasihnya. Ibu-ibu hamil. Gak kerasa itu ibu-ibu tuh. Tangan lagi dibuat. Gak kerasa. Gede, gede, gede. Brojol. Jadi aja. Dan gak ada tuh tiap malam begitu ayah habis pulang kerja. Ayo Mi, kita bikin tangannya. Gak ada. Ayo Mi, kita bikin rambutnya. Gimana Mi, rambutnya udah tumbuh belum? Aduh, belum nih ya. Kelihatannya rambutnya belum tumbuh. Gak ada. Tangan kita itu kayak Doraemon dulu. Tau Doraemon gak? Ngebulet gini tangan kita. Nah, celah-celah ini bunuh diri massal. Celah-celah kita ini bunuh diri massal. Ada ibu-ibu. Ayo bunuh diri sel, ayo bunuh diri. Gak ada. Waktu ente dijanin ngerasa gak dikasih makan gado-gado sama emak? Ngerasa gak dikasih pedes gitu? Aduh, emak lagi makan McD nih, ngerasa gak? Kok zaman kita gak ada McD kah dulu kan? Emak kita lagi makan warteg nih, kerasa gak? Gak kerasa, itu maha lembutnya Allah. Dan maha lembutnya Allah tuh sampai ente tuh gak kerasa kalau lagi dikasih rezeki air mineral sekarang. Banyak yang gak kerasa kalau dikasih rezeki gratisan begitu dapat mineral. Bismillah. Padahal gak keluar uang. Allah berikan maslahat. Nyampe jatahnya. Dan gak kerasa. Dan ente gak kerasa nih. Buruh pabrik yang ngemas. Ente gak kerasa. Buruh pabrik yang ngangkat. Ente gak kerasa. Ada gak yang ingat begitu minum? Ya Allah. Berkahi buruh pabrik yang sudah. Berkahi tukang pikul. Berkahi tukang truk yang sudah ngangkat ini air mineral. Ada gak yang kayak gitu? Gak kerasa. Jodoh, gitu juga jodoh itu. Di sini ditolak, di sini ditolak. nyandar di masjid gitu. Ada orang tua. Kenapa, Dek? Iya, Pak, lagi ini muhasabah aja. Kenapa? Enggak ada yang mau, Pak. Saya udah mau nikah tapi enggak ada yang mau. Oh, gitu. Iya, Pak. Kenapa? Enggak ada kerjaan. Loh, terus kenapa mau nikah? Kata guru saya gitu, Pak. Kalau mau kaya nikah dulu cenah. Gitu. Saya punya tuh anak putri. Sekaligus ini saya juga punya perusahaan. Nah, gitu. Enggak kerasa. Ah, Kak Rendy mah ngebacot. Enggak percaya sama guru dah susah, ya. Enggak kerasa Allah ngasih rezeki, dipertemukan sama teman, enggak sengaja makan di Tubis Food Court sambil makan pancake sama burger gitu kan, sambil makan nasi bakar bambu gitu. Ada orang lewat, kenalan, siapa namanya ini? Bisnisnya apa? Anu, lama-lama. Aduh, saya juga pusing nih. Saya kerja di lapangan, gaji saya 20 juta. Di lapangan itu saya enggak keluar uang. Karena apa? Di laut. Enggak ada Alfamart. Saya mau belanja di mana? Bingung. Jadi saya, loh Kang, tapi kan kalau cuti bisa ngabisin uang. Ya cuti gimana? 3 bulan cuti 2 minggu. Begitu saya pulang, orang tua saya yang masakin. Utuh gaji saya tuh. Sekarang ada 200 juta. Titipin ke kamu aja lah biar barokah. Hah? 200 juta? Betul, betul. Gimana nih bagi hasilnya? Ah, ada untung kita bagi dua lah. Apa tadi bisnisnya? Lele. Oh, udahlah. Nanti saya datang ke peternakan lelenya. Mudah-mudahan barokah. Itu, enggak kerasa. Al-Latif. Makanya enggak semua doa kita atau kita minta jalan keluar dari masalah kita itu harus sesuai dengan apa yang kita minta. Karena Allah Al-Latif, Maha lembut, tahu jalan yang mana gitu. Karena apa? Allah Maha mengurus makhluknya. Di Al-Latif itu coba bayangin ya. Ini membahas Al-Latif memang harus rada kenceng karena di sini titik tekannya. Teman-teman, ini terserah mau dikatakan lebay atau tidak, cuma saya harus mengatakanlah karena sudah dirasakan sendiri insya Allah. Bayangkan waktu kita makan nasi, ada nasi, ada telur, ada sayuran, ada ayam. Nasi itu ditanam sama petani. Dan ente tahu petani di Indonesia, misalnya nasi itu lokal, selalu petani itu antara panen sama rugi kebanyakan ruginya. Benar gak? Pembeli gabah rendah beli gabah. Mereka tuh kepanasan. Dapat rezeki juga gak seberapa. Makannya makan gabah itu. Untuk siapa itu? Untuk ngasih makan kita tuh. Jalan ngasih makan kita dia nyangkul. Habis itu diputer, digiling. Dan prosesnya itu betul-betul berbulan-bulan lamanya. Bisa gak padi kemarin ditanam sekarang dimakan? Gak bisa. Mungkin nasi yang kita makan tadi barusan itu ditanamnya sudah setahun yang lalu di Myanmar. Atau setahun yang lalu di Vietnam. Atau setahun yang lalu di Garut. Dikemas, masuk ke gudang. Lalu akhirnya masuk ke pasar Caringin. Akhirnya. Ada yang ngerasa gitu. Waktu makan nasi ingat petani. Ingat tukang pikul. Yang mikul gak dapat seberapa. Yang susah anaknya. Ada sampai berpikir kayak gitu. Baru nasi. Garam butuh gak? Wah, apalagi saya orang Banjar tuh. Kalau gak asin repot. Petani garam. Tahu kan caranya bikin garam? Air laut diblok. Dibiarkan sinar matahari sampai terang. Sampai mataharinya panas, menguap, baru petani garam itu mengumpulkan sisa garam yang ada. Jadi hitam, kulitnya terbakar. Untuk siapa? Untuk taburan ente itu. Siapa itu menggerakkan? La haula wala quwata illa Allah. Jadi waktu kita diam sekarang itu, rezeki 3 bulan kita itu sedang diproses. Percaya gak? Rezeki yang kita makan 5 bulan kemudian itu sekarang diproses. Itu. Investor yang mau ngasih duit kita tuh sekarang diproses sama Allah. Dari sekarang, sebelum kita butuh, bayangin. Dan Allah tahu, ini anak ini habis lulus mau bisnis nih. Dari sekarang sudah dikumpulkan dan diberi rezeki orang-orang yang ditakdirkan Allah menginvest pada kita. Ini yang jarang disadari. Waktu kita duduk dan munajat, itu ribuan proses terjadi untuk apa? Mendukung hidup kita tuh. Dan banyak yang gak ngerasa diurus. Bukan cuma petani. Telur ayam, itu juga ada gak ngedoain peternak, ngedoain yang ngangkat telur ayam, ngedoain, gak ada. Bayangin betapa hebat Allah ngurus. Dan mereka itu semua ditransport pakai alat angkutan yang bahan bakarnya premium, minyak bumi. Teman-teman kita tuh udah sekolah lama-lama 4 tahun di teknik perminyakan. Ada yang lulus, ada yang kagak. Iya kan? Ada yang lulus. Sampai ada yang gak berhasil lulus. Itu kan pengorbanan itu orang mau cari minyak. Tes. Begitu tes ditaruh di lapangan, ditaruh di salju. Kadang kata mereka bermandi dengan lumpur. Kata dicaci, tertekan. Ini salah, ini begini. Wah, pokoknya. Kadang ada yang tiba-tiba kena blow out, mati di tempat. Sahabat saya, kakak kelas saya ada di luar negeri, kalau tidak salah di Abu Dhabi atau Qatar, kehilangan kelingking, kecelakaan. Bayangin kalau sampai kehilangan tangan-tangannya, kelingking aja udah hilang, berarti bisa tuh manjang sampai siku hilangnya. Kalau Allah berkehendak. Dan untuk apa? Untuk ngeluarin minyak bumi yang nanti untuk dipakai angkutan, yang itu untuk kemaslahatan kita. Siapa yang ngurus? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggerakkan semuanya? Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh tinggal makan. Habisnya cerita kayak gini, ada yang blow on. Tapi Kang, saya kan bayar. Saya bayar, Kang. Blow on lagi. Itu yang ngasih duit siapa? Yang nitipin duit siapa? Kalau Allah mau nyumbat, nyumbat. Dan banyak makanan itu gak kita beli. Lagi duduk. Lu sini, sini, sini. Alhamdulillah nih. Lagi syukuran. Makan. Makan. Banyak tuh yang makan gratis lupa gitu. Makan gratis ya. Steak, steak. Ah, nah, pancake, pancake burger. Ada yang lupa. Harusnya kalau makan gratis itu muhasabah itu. Ya Allah. Gratis ya Allah. Gak pakai ikhtiar. Harusnya. Harusnya. Ya memang promosi sih, gak boleh bohong. Sekalian gitu ya, sambil menyelam minum air. Puas ini Maha Mengurus, nanti kita sambung di belakang ya. Nanti takutnya pulang jam 12 malam. Berikutnya tafakur pada alam semesta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim di surah Al-Ankabut 29 ayat 60. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqahallahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada cerita tentang semut. Belilah VCD Harun Yahya. Saya enggak jual, ini bukan promosi. Beli VCD Harun Yahya. Miracle of Ants, Miracle of Ants, keajaiban semut. Ada semut yang buta. Makannya apa? Jamur. Dia bertani, ngegunting daun kecil-kecil. Rame-rame ngegunting daun, dimasukkan ke dalam sarangnya. Di Australia sarangnya itu bisa setinggi manusia. Dan mereka itu buta, enggak ngelihat. Jadi siapa yang ngarahin itu? Ilmuwan aja enggak bisa jawab. Oh, katanya membau pakai cahaya. Gimana nangkap cahaya? Buta demi Allah. Tapi bisa motong dan mengangkat daun. Kronologis, dan kalau misalnya diekivalenkan dengan manusia, antara semut mengangkat daun itu sama kayak manusia yang angkat beban 100 kilo kilogram berlari dengan kecepatan 100 km per detik. Kalau semut dikonversi sama manusia. Banyak yang makhluk itu lemah, gak bisa ngurus, diurus langsung sama Allah. Itu bukti kalau ada yang ngurus. Sering denger ceramah gini gak? Ayo, cicak aja gak punya sayap, makanannya nyamuk. Pernah dengar gak? Ya kan? Guru kita rahimahullah sering berkata demikian. Cicak tuh gak punya sayap, makanannya nyamuk. Burung terbang di udara, makanannya ikan. Melesat ke bawah dan tepat. Coba kita nombak. 5 bulan itu. Cut, cut, cut. Burung dari jauh elevasinya. Secuk, dapat. Semuanya Allah yang ngurus. Ada yang gak sanggup ngurus rezekinya sendiri, Allah yang ngurus. Demi Allah, Allah. Ya gitu, gimana ya ngomongnya. Bahkan beberapa orang kita yang gak punya kaki, gak punya tangan, diurus sama Allah. Ada bayi, mama bapaknya gak mau ngurus, apa mati? Enggak. Oe, oe, oe, di pinggir jalan. Karena Allah punya arrohim, dirawat sama ibu RT. Bahkan diperbutkan sama tetangga. Saya aja. Sering kan lihat kayak gitu. Saya aja yang ngurus, saya aja. Bayangin. Itu bayi gak bisa ngurus rezekinya sendiri. Oe, langsung datang susu formula. Oe, kedinginan, datang flanel. Bingung ya, ngejelasinnya pakai bahasa seperti apa. Gitulah pokoknya ya. Yang berikutnya di surah Al-Mulk ayat 3, Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqo ma tara fi khalqir rahmani min tafawud farji'il basara hal tara min futur. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-sekali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Teman-teman, gini. Bumi kita itu ngambang-ngambang di alam semesta itu penuh tantangan dan penuh ancaman. Pertama apa? Ledakan matahari. Boom. Kalau misalnya bumi kita enggak punya medan magnetik, hancur itu. Tapi karena bumi kita itu punya medan magnetik, hasil perputaran core inti bumi, ketahan dan energinya masuk ke kutub utara, jadi bentuknya aurora. Jadi aurora seperti lukisan di langit kutub, itu adalah hasil manifestasi dari pergeseran energi di kutub utara. Ini karena ini canggih banget, DO. Ya kan, DO artinya pernah kuliah. Yeah. DO kok bisa ngomong nih medan magnetik? Iya kan sekolah gitu, cuma gak lulus tuh doang. Yeah. Biar kelihatan, biar Anda percaya gitu kalau saya pernah kuliah. Yeah. Jadi ngomongnya rada berat dikit. Tapi enggak, ini demi Allah bukan untuk dipuji-puji. Tapi seperti itu. Dan bumi kita ini ngambang-ngambang di angkasa. Anda tahu kenapa bumi kita ini jarang kehantam sesuatu yang besar? Karena ada sabuk asteroid. Kalau tidak salah setelah Mars, itu adalah ada sabuk asteroid. Ada matahari, Merkurius, terus Venus, terus bumi, Mars. Dan setelah Mars itu ada sabuk asteroid untuk mengikis benda-benda. Dan sudah diatur sama Allah. Kalau memang di bumi itu ada kehidupan, ada apa? Ada atmosfer untuk melindungi. Ada kemarin kehantam komet doang. Kometnya itu mungkin diprediksi cuma nyampe di buminya sebesar bola voli mungkin. Hancurnya segitu. Dan diprediksi itu dari luar atmosfer, gedenya luar biasa. Tapi karena dikikis atmosfer sampai Kalibata kalau tidak salah ya, hancurnya cuma sekian rumah aja. Dan cuma debu-debu saja. Sebesar bola voli sisanya. Bayangin kalau sebesar ruko ini mampir. Wah, gak bisa sombong itu. Ya Allah, mana kekuasaanmu? Langsung sebesar ruko di depan rumah. Wah, udah. Mau sombong gimana? Allah Maha mengurus, dijaga kita itu. Dan penuh ancaman gitu. Suhu di bumi ini pas, segala macam pas, diurus. Dan kata Allah di sini, kamu lihat berulang-ulang, mana yang enggak seimbang? Ada yang mengajarkan tafsir ke saya, tarahu fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basarahal tara min futur. Maka lihatlah berulang-ulang, apakah adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Ini dilanjutkan nanti dengan sampai kamu lelah gitu, untuk mencari ketidakseimbangan itu. Nanti cari sendiri di surah Al-Mulk. Yang jelas, keseimbangan ini adalah langkah Allah untuk mengurus kita. Jadi gak bisa bercanda itu, ngelihat awan biru, ngelihat bisa tarik nafas. Itu harus merasakan betul kepengurusan Allah. Orang yang gak makrifah, orang yang kenal Allah, nafas-nafas aja pagi-pagi. Begitu bangun, ha, pagi lagi. Gitu ngomongnya. Utang dua hari lagi ditagih nih. Otodebet nih KPR nih. Kehidupan kok gini-gini banget gitu. Kalau orang yang ma'rifah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada efek. Nah, berikutnya langsung saja ke bab 3. Mohon maaf ya, rada bersemangat pembahasannya. Tafakur tadabur muhasabah ini awal langkah menggapai karunia Allah di dunia dan di akhirat. Proses ini melahirkan. Jadi setelah ente itu apa sih manfaatnya, Kang? Kita itu tahu dan kita itu betul-betul meresapi Allah yang memelihara, Allah yang mengurus. Apa manfaatnya? Nah, manfaatnya itu di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim di surah Al-Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Liulil albab. Nah, ini ayat Quran menjelaskan ayat Quran. Jadi tafsir itu ilmunya yang pertama ayat dijelaskan ayat. Dijelaskan itu siapa itu ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yang ingat Allah sambil berdiri. Waktu dia berdiri di kampus dia ngelihat itu kebesaran Allah banyak. Wa qu'udan, waktu dia duduk dia ingat sama Allah. Wa junubihim, waktu mau tidur dia ingat nih sel-sel gimana. Dan ujung-ujung ingat itu gimana tuh ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya jadi sebuah apa? Jadi sebuah konsep dan jadi sebuah sikap. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, engkau enggak menciptakan ini semua? Khalaqta. Menciptakan ini semua batila, sia-sia. Lihat nih ujungnya orang-orang ulil albab tuh ujungnya gimana? Ujungnya subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau, aku berlindung dari neraka. Apakah hubungannya berpikir sama alam semesta terus sama takut jadi neraka? Nah, ini dijelaskan melahirkan apa. Jadi setelah kita mengetahui Allah itu Al-Muhaimin, maka dia akan melahirkan yang pertama adalah taubat. Taubat karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu maha baik, tapi dikhianati berkali-kali. Nah, ini ayat penempatan ayatnya salah ya. Itu yang saya taruh lagi Al-Imran ayat 190. Tapi sebetulnya An-Nisa 111. Kalau terjemahannya benar, saya bacakan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Dan barang siapa berbuat dosa, nih. Wa man yaksib ithman, barang siapa berbuat dosa, fa innama yaksibuhu ala nafsihi. Ya. Maka sesungguhnya dia mengerjakan untuk kesulitan dirinya sendiri, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kenapa tuh orang ngerjain dosa terus jadi sulit? Lu bayangin aja. Allah ngurus kita dengan ribuan transaksi yang ada di muka bumi ini untuk ngurus kita 5 bulan ke depan. Allah ngurus kita untuk kebutuhan kita 6 bulan ke depan. Allah ngurus kita untuk kebutuhan kita sekian tahun ke depan. Bahkan untuk saya nih, untuk saya pribadi, Allah itu menyiapkan istri saya sebelum saya lahir. Istri saya tuh lahir 82, saya baru lahir 86. Tuh, mantep kan Allah. Allah itu menyediakan istri saya 4 tahun sebelum saya lahir ke dunia. Sudah disediakan istri saya jauh-jauh hari. Sama kayak ente sekarang nih, yang bujangan dipersiapkan istri. Emang yang menikah enggak dipersiapkan? Mungkin, ya. Saya enggak tahu, entar nambah atau enggak ngerti. Tapi lu bayangin aja, lu bayangin deh. Beras diurus sama Allah. Segala macam diurus sama Allah. Lu dipanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar.